Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya dari kalangan ahli tafsir, mereka menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sehingga dengan penafsiran mereka, penjelasan mereka ini, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengannya, wa layalin asr, demi malam-malam yang 10. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sebagian makhluknya melainkan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya tersebut memberikan faedah di antaranya, menunjukkan tentang keutamaan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10 yang tadi telah dijelaskan. Yang dimaksudkan adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Tidaklah hari-hari yang amalan soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Para sahabat pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun amalan jihad ya Rasulullah. Naam. Ya. Walal jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan meskipun amalan jihad sekalipun, maka amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dibandingkan amalan jihad sekalipun. Ya, yang dikerjakan di selain hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini. Naam. Kita ketahui bahwasanya jihad adalah merupakan puncak dari agama Islam. Tapi lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tentunya menunjukkan sesuatu yang lebih utama dibandingkan amalan jihad sekalipun. Naam. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika syai'un, kecuali ya. Naam, seseorang yang ketika dia keluar, naam, dengan jiwa dan hartanya ya, yang kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari itu semuanya. Naam. Satu keadaan yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya yang dia tidak kembali. Naam. Maka ini menegaskan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Naam. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya, semestinya bagi kita seorang muslim untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak amalan ketaatan, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal usai, awal pertama kali tentunya adalah na'am dengan senantiasa menjalankan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Yang itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita lewati hadis. Ya. Na'am Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam bab al-mujahadah pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin kalau enggak salah hadis yang pertama. Hadis qudsi. Na'am. Ya. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang hal ini. Na'am. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadamu dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang Allah wajibkan. Nah, maka awal usai kita berusaha menjaga, menjalankan apa yang Allah wajibkan atas kita. Nah, dari sholat lima waktunya, mengerjakan secara berjamaah dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ini yang amalan yang paling dicintai Allah SWT. Dari amalan-amalan yang Allah SWT syariatkan, yang itu merupakan amalan yang wajib, yang tidak diperbolehkan hamba tersebut untuk meninggalkannya. Baru setelahnya adalah an-nawafil, amalan-amalan sunnah, amalan al-mustahabbat, na'am, amalan-amalan nafilah. Ya, untuk semestinya seorang muslim memperbanyak untuk mengerjakannya di hari-hari yang penuh dengan keutamaan kemuliaan ini. Naam. Ya. Adalah Sa'id bin Jubair rahimallahu taala selaku rawi. Orang yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang yang membawa berita ini dari Ibnu Abbas. Naam. Radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan tentang kondisi keadaan beliau Sa'id bin Jubair rahimallahu taala idza dakhala al-'asr ketika telah masuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ijtahada beliau betul-betul bersungguh-sungguh hatta ma yakadu yaqdir alaih hingga hampir-hampir na'am enggak mampu atasnya karena begitu banyaknya amalan ibadah yang beliau kerjakan. Na'am. Ya, enggak bisa dihitung karena begitu banyaknya amalan kebajikan, ketaatan, amalan soleh yang beliau lakukan. Nah, ya, maka semestinya, ya, atas kenikmatan yang begitu besar ini yang Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu, ya, memasuki bulan hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah. Dengan memperbanyak amalan ketaatan, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan keutamaan ini bagi orang yang diberikan kemampuan tokoh ya untuk memperbanyak berpuasa. Naam. Ya, untuk memperbanyak berpuasa di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Karena kita ketahui bahwasanya amalan ibadah puasa merupakan di antara amalan yang sangat agung. Amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan tersebut untuk dirinya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Naam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, na'am, ya, dengan dia mengikhlaskan amalan ibadah puasa tersebut satu hari saja, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka, na'am, ya, sejauh 70 tahun perjalanan. Yang mana ini sifatnya adalah keutamaan ini umum. Kapan pun seorang muslim melakukan amalan ibadah puasa tersebut ikhlas lillah, na'am, ya, maka di antara keutamaannya ini, apalagi ketika dijalankan di hari-hari yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan ini. Yang ini sifatnya umum keutamaan dari melakukan ibadah puasa tersebut. Naam. Ya. Kapanpun. Naam. Ya, dilakukan. Apalagi ketika dijalankan di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Naam. Tadi kita sebutkan bahwasanya puasa adalah merupakan di antara amalan yang Allah khususkan untuk dirinya dibandingkan amalan-amalan yang lain. Ya. Naam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa an ajzi bihi. Setiap amalan manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya secara khusus. Naam. Ya. Dikatakan makna terkait tentang makna hadis ini, ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari hadis ini, ya, wa ana ajzi bihi illa siyam, ya, wa ana ajzi bihi, bahwasanya puasa adalah merupakan amalan batin. Naam. Amalan yang rahasia. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hamba yang mengamalkan amalan ibadah ini dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Keberadaan seorang di tengah-tengah saudaranya, saudaranya tidak mengetahui dia dalam kondisi puasa ataukah tidak. Karena sifatnya ini adalah memakan amalan sir. Ya, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya kan? Sesuatu yang bisa nampak, sesuatu yang manusia, saudara itu bisa melihatnya. Dia melakukan amalan demikian dan demikian. Tapi beda dengan amalan ibadah puasa ini. Yang sifatnya adalah rahasia hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Sehingga sesuatu amalan yang sangat jauh untuk masuk padanya riya. Naam, di saat mungkin amalan-amalan yang lainnya sesuatu yang amat sangat mudah masuk padanya, amalan riya yang bisa menghancurkan, merusak amalan ibadah yang tersebut. Karena sesuatu yang dilihat. Naam, beda dengan puasa. Naam, ya. Hanya dirinya yang mengamalkan dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian dari kalangan para ulama membawa hadis ini kepada makna yang demikian. Ya, amalan yang na'am jauh dari riya, yang lebih dekat dengan keikhlasan. Sebagian yang lainnya mengatakan terkait tentang makna hadis ini, bahwasanya amalan-amalannya, tadi katakan kulu amal ibni Adam lahu, setiap amal manusia itu adalah untuknya, illa siyam fa'innau liwa'an ajazibihi, bahwasanya amalan setiap manusia itu terkadang na'am nanti di yaumul kiamah berlaku padanya kisos yang akan diambil, yang akan dikurangi amalan tersebut, kebaikan-kebaikan yang dimiliki hamba ini dari apa yang diamalkan tatkala dia memiliki suatu kedzaliman terhadap saudaranya, sebagaimana yang kita ketahui tentang hadis ini. Bagaimana nanti ada seseorang yang akan didatangkan di yaumul kiamah dengan membawa amalan saleh, kebaikan amsal jibal. Ya, seperti gunung begitu besar dan banyaknya amalan yang dia kerjakan, kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Akan tapi sisi yang lainnya qad satama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Sisi yang lainnya dia melakukan kedzaliman-kedzaliman terhadap saudaranya. mencela, mencerca saudaranya, memukul saudaranya, memakan harta saudaranya, dan yang lain sebagainya. Naam. Ya. Yang kemudian, naam, kebaikan-kebaikan yang dia miliki tersebut akan diambil untuk diberikan kepada saudaranya yang ia zalimi. Nah, kebaikan ini diberikan kepada si fulan yang dia telah cela. Kebaikannya diambil untuk diberikan kepada saudara yang dia telah pukul. Ya, kebaikannya diambil untuk diberikan kepada saudara yang dia telah mengambil hartanya dan seterusnya. Sampai habis kebaikannya. Ya, tatkala masih belum selesai kedzaliman yang harus dia selesaikan terhadap saudaranya, nah, dalam kondisi telah habis kebaikannya, maka kejelekan-kejelekan saudaranya tersebut yang ia zalimi pun diambil untuk diberikan kepadanya fatuhi kafinar, yang kemudian dia akan dilimparkan ke dalam neraka. Dalam hal ini khusus puasa tidak. Naam. Di saat amal-amal yang lainnya demikian, tapi untuk puasa maka Allah akan menyimpankan untuk hamba tersebut, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Naam. Ini sebagian naam penjelasan dari kalam para ulama ketika menjelaskan makna hadits ini. Naam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Naam, al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang amat sangat dianjurkan. Ya. Naam, untuk memperbanyak berpuasa di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan ini. Naam, dan semakin itu ditegaskan, ditegaskan naam untuk berpuasa ketika pada hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Naam, ya, maka tidak mestinya seorang muslim itu melewatkan, meluputkan berpuasa di hari tersebut, ya, mulai Arafah yang telah datang hadis secara khusus keutamaan tentang puasa Arafah yang diriwayatkan dari Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah qabla allati qablahu wasanah allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Arafah tersebut menghapuskan dosa kesalahan satu tahun yang sebelumnya, demikian pula satu tahun yang setelahnya. Maka ambil kesempatan tersebut, jangan sampai terluputkan. Demikian pula dorong, hasung, ajak ya keluarganya, anak-anaknya untuk berpuasa, naam, karena keutamaan yang begitu besar yang ada padanya. Naam. Ya, adapun secara khusus bagi mereka para hujjaj yang menjalankan ibadah haji, ya, maka naam dalam rangka untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mereka tidak berpuasa. Naam, ya, karena itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul Arafah. Ya, agar supaya membantu mereka untuk memberikan kekuatan dengan perbanyak berzikir. Naam, demikian pula banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, untuk mereka para hujjaj yang sedang menjalankan ibadah haji. Justru naam, ya, contoh yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam terkait mereka adalah untuk naam tidak berpuasa di hari tersebut, sebagaimana itu yang dibimbingkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang berikutnya, ya, amalan yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak untuk naam mengamalkan di hari-hari yang penuh dengan keutamaan kemuliaan ini adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hal ini dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Naam, dan hendaknya mereka itu Naam, berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Naam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwasanya ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan tersebut yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama. Naam. Ya, di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ini juga datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu ila Allah indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amal fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada di antara hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal pada hari-hari tersebut dibandingkan hari-hari ini. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihin minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyak oleh kalian untuk bertahlil, bertakbir, demikian pula bertahmid, nak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir adalah merupakan amalan yang ringan, tidak ada beban berat bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Akan tapi ini yang lainnya pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian. Naam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan, ma'amila mri'in bi'amalin anjalau min adzabillah azza wajal min dzikrillah. Tidaklah seorang itu mengamalkan suatu amalan, naam, yang lebih menyelamatkan untuknya dari adab Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi dengan memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ya. Naam. Sebagaimana itu dianjurkan, ya, untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Naam, sampai akhir dari ayyamut tasyrik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wadhkurullah fi ayyam ma'dudat, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang naam ditentukan, yaitu ayyam ma'dudat, ayyam tasyrik. Ayyamul ma'lumat adalah ayyam al-asr awal min al-hijjah, demikian yang dijelaskan oleh Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga merupakan perkara yang dianjurkan untuk memperbanyak berzikir secara umum, ya. Demikian pula memperbanyak mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertakbir, bertahlil, bertahmid, sebagaimana datang, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mu'allaqan secara ta'liq dari sahabat Na'am Ibn Umar, ataukah beliau mengatakan wa kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yakhrujani ila suq, adalah Abdullah bin Umar, demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya keluar menuju pasar fi ayyamil asr, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima, yang keduanya bertakbir mengagungkan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian manusia pun mereka bertakbir disebabkan karena takbir mereka berdua. Ya, diriwayatkan, yang disebutkan dari Yazid Ibn Ziyad, nam beliau mengatakan ra'aitu Sa'id bin Jubair nam wa Mujahidan wa Abdurrahman Ibn Abi Lail awitsnain min haula'i tsalatsa. Ya, aku melihat Sa'id bin Jubair, Mujahid, Abdurrahman bin Abi Laila, ataukah dua orang di antara tiga ini? Naam. Wa man ra'aina min fuqaha'in nas, dan orang-orang yang kami lihat dari fuqaha, para fuqaha al-la'in, yaquluna fi ayyamit tasyrik, mereka mengatakan, mereka mengucapkan di hari-hari afan fi ayyamil 'asr, di awal yang pertama di bulan Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Demikian pula Maimun bin Mihran, beliau mengatakan, qala adraktun nas wa annahum la yukabbiruna fil asr hatta kuntu usabbihahu au kuntu usabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Aku mendapati manusia, sungguh mereka bertakbir di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, hingga aku menyamakannya itu ya seperti ombak gelombang, saking banyaknya mereka bertakbir, mengagungkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, sesuatu yang disyariatkan sejak awal bulan Dzulhijjah, bertakbir secara mutlak kapanpun, dimanapun, dan ini terus berlanjut sampai hari yang terakhir dari hari tasyrik. Naam, ba'dal 'asr. Ya, takbir secara mutlak tanpa terikat dengan waktu, kapanpun, dimanapun. Ya, sebagaimana disyariatkan pula untuk takbir secara muqayyad yang dilakukan setelah sholat yang wajib, yang itu dimulai ketika sholat subuh yaumul arafah sampai ba'da asr di hari yang terakhir dari hari tasyrik, sebagaimana itu adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan ijma, sebagaimana dinukilkan Imam Ahmad, dan itu adalah merupakan amalan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka ini sesuatu yang dianjurkan pula untuk kita memperbanyak, ya, berzikir secara umum, bertakbir, bertahmid, bertahlil, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, ulama ussalaf, para sahabat dan yang lainnya, sejak awal bulan Dzulhijjah, takbir secara mutlak sampai akhir dari hari tasyrik, tanpa terikat dengan waktu. Naam, adapun takbir secara muqayyad dimulai sejak fajr yaumul arafah sampai pada asr di hari yang terakhir dari hari tasyrik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan kebaikan, amalan soleh yang lainnya dengan perbanyak membaca Al-Qur'an Karim. Kita ketahui man qara harfan min kitabillah falaul hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun lam harfun wa mim harfun bal afan la aqulu alif lam harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Ya, satu halaman minimalnya. Ya, kita baca. Enggak butuh waktu lama. Enggak sampai 5 menit. Satu halaman. Bukan satu lembar, satu halaman. Nah, ya, berapa huruf itu? Ya, kalau kita hitung. Nah, masing-masing satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau dikerjakan di hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini. Ya, subhanallah. Nah, maka perbanyak ya membaca Al-Quran Karim. Naam, ya, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan tersebut. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hudur halaqatul ilm, mendatangi, menghadiri ya majelis-majelis ilmu, datang ke masjid dalam rangka untuk belajar ataupun untuk mengajarkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajj taman hajjatuhu. Ya, barang siapa yang dia berangkat ke masjid, tidaklah dia menginginkan berangkatnya ke masjid itu melainkan untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu agama, ataukah untuk mengajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji, sempurna hajinya. Naam. Ya, ini sifatnya umum kapanpun. Ya, datang ke masjid untuk dalam rangka ya menuntut ilmu ataukah mengajarkan ilmu, keutamaan. Apalagi dilakukan di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari wa Muslim man ghada aw raha na'am ilal masjid man ghada il masjid aw raha adallahu lahu fil jannati nuzulan kulama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat ke masjid baik di pagi hari, sore hari, kapanpun berangkat ke masjid, nah Allah akan menyediakan baginya di dalam surga nuzulan, naam, hidangan istimewa yang biasa dihidangkan untuk tamu, ataukah Allah akan menyediakan naam tempat baginya ya di dalam surga setiap kali dia berangkat ke masjid, naam ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ya, bagi orang yang diberikan kelebihan harta. Naam. Termasuk amalan yang dianjurkan. Naam, ya, adalah untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Untuk berkurban. Ya. Naam. Khilaf yang terjadi dari kalangan para ulama antara yang berpendapat hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk berkurban, ya, dan itu pendapat dari Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada yang berpendapat bahwasanya ini adalah sunnah muakkadah dan ini adalah merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Naam, ya, meskipun itu adalah merupakan sunnah muakkadah di sisi jumhur para ulama, tapi tidak semestinya bagi seorang yang diberikan kelebihan harta untuk meninggalkan amal yang mulia ini. Karena ini adalah merupakan sedekah yang paling utama, yang paling agung pada waktunya. Karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam, mereka menyembelih hewan kurban. Ya, bukan mengeluarkan harta sendiri dengan ya, harga hewan kurban tersebut, tapi dengan menyembelihnya. Menyembelih hewan kurban, sedekah yang paling utama pada waktunya. Karena itu yang diamalkan Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang ini adalah merupakan bagian dari syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'irallah fa inna min taqwal qulub. Ya. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini bagian dari ketakwaan hati. Naam, ya. Kalau ini ditinggalkan oleh mereka orang yang diberikan kelebihan harta, ya akan dikhawatirkan syiar ini akan hilang, akan redup. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang naam dianjurkan ya dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala ya dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru du'a fi asri dzil hijjah wa ya'muru fi bil iktsari minat tahlil wa takbir wa tahmid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak berdoa. Naam, di 10 ya hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dan juga beliau memerintahkan padanya pada kaum muslimin untuk memperbanyak tahlil, takbir, demikian pula tahmid. Naam. Ya. Wallahu taala alam bisawab, dan secara umum tentunya kembali kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ma min ayamin al amalu sholih fiha ahabbu ila Allah, maka amalan soleh apapun perbanyak sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan, jangan sia-siakan, jangan kita lewatkan mumpung kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Naam ya, semoga sedikit apa yang kita sampaikan kesempatan malam hari ini mengingatkan tentang keutamaan naam 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, kita bisa mengambil manfaat faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.